إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار صدر صدركم كمسلمين إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله وبارك الله فيكم. Kita berada di hari yang mulia, yang diberkahi dan bahkan sebaik-baiknya hari. Dan merupakan salah satu dari idnya kaum muslimin. Dan ini merupakan suatu hari yang kita dianjurkan untuk memperbanyak zikrullah. Untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di hari ini adalah merupakan hari yang terbaik dari hari-hari yang Allah ciptakan tersebut. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahmatullah alaihi min hadits Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khairu yawmin tala'at alaihi syamsu yawmul jum'ah fihi khuliqa adam wa fihi udkhilal jannata wa fihi ukhrija minha. Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebaik-baik hari semenjak terbitnya matahari, yaitu hari Jumat, maka di dalam hari Jumat tersebut Adam diciptakan oleh Allah dengan tangannya, dan di hari tersebut Allah memasukkan Adam ke dalam jannah, dan di hari tersebut Allah Subhanahu wa taala pula mengeluarkan Adam dari jannah. Maka oleh karena itu, di hari yang perlu yang mulia ini, kita memperbanyak ketaatan kepada Allah. Jangan terlalaikan dari kesibukan dunia. Untuk dzikrullah, ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian disuruhkan di hari Jumat untuk salat, maka sambutlah dzikir tersebut dan tinggalkan perdagangan kalian. Maka oleh karena itu, ikhwani fiddin a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Maka di dalam khutbah hari ini kita akan menyampaikan suatu amalan yang sangat dianjurkan di hari Jumat, yang mana amalan ini kebanyakan kaum muslimin dan muslimat meninggalkannya. Bahkan salafiyin maupun salafiyat, tidak sedikit mereka yang meninggalkan satu amalan ini. Sebagaimana ini dijelaskan oleh ahlul ilmi, bahwa ini dianjurkan bagi siapa saja dari kalangan kaum muslimin, bahkan wajib, bahkan diperintahkan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya, dari hadis Aus bin Aus radhiyallahu ta'ala qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تُعْرَضُونَ عَلَيَّ. Kata baqalu ya Rasulullah wa kaifa tublu fa kaifa tablu salatuna alayka wa qad abilta wa qad arimta qala abilha fa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam inna Allah harrama 'alal ardi ajsadal anbiya wa sahih Al-Albani rahimahullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Aus bin Aus, sesungguhnya di antara seafdol-afdolnya hari-hari kalian adalah hari Jumat. Maka perbanyaklah kalian bersalawat kepadaku di hari tersebut. Karena sesungguhnya salawat kalian kepadaku, kata Rasul, akan sampai ke kuburanku. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana salawat kami kepada engkau? Sampai kepada engkau padahal engkau telah masuk dalam kuburan engkau, telah menjadi tanah. Maka Rasulullah SAW bersabda, inna allaha harramal arda ala jasadil anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk dia memakan jasadnya, tubuhnya para nabi. Maka di sini menunjukkan, wahai ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullahu wa barakallahu fikum, bahwasanya kita disyariatkan, bahkan Rasul memerintahkan kita untuk memperbanyak salawat di hari tersebut. Dan inilah amalan yang banyak ditinggalkan kaum muslimin, sebagaimana disebutkan oleh ahli ilmu. Dan mungkin tidak sedikit dari kalangan salafiyin maupun salafiyat meninggalkan amalan satu ini. Entah karena tidak sampainya ilmu pada mereka, atau entah mereka tersibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi mereka, ataukah memang mereka mengetahui tapi meninggalkannya. Maka oleh karena itu, setelah sampainya ilmu ini, mudah-mudahan kita bersemangat. Karena ini adalah perintah dari Rasul, fa'aktiru alaiya minas salati fihi. Maka kata Rasul SAW, kata para al-ahl, bahwasanya di dalam hadis ini menunjukkan, dianjurkan kita untuk memperbanyak salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih, terlebih lagi diutamakan pada hari Jumat. Nah, oleh karena itu ikhwan fil din, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum, maka kita memperbanyak amalan yang satu ini. Karena ini diperintahkan oleh Rasul. Betapa banyak kaum muslim yang terlalaikan dengan perdagangannya, terlalaikan dengan profesinya, terlalaikan dengan perladangannya, terlalaikan dengan pekerjaannya, terlalaikan dengan dunia dari amalan yang dianjurkan ini, terkhusus di hari Jumat. Padahal keutamannya besar amalan satu ini, sebagaimana kita sebutkan dalil-dalilnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasul dan bertaslimlah kalian kepadanya. Maka di sini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki langit dan bumi, dan di antara keduanya bersalawat kepada Rasul dengan bentuk, kata ahli ilmi para mufassirin, yaitu yusni alaihi wa yamdahu wa yubayyinu fadlahu fil mala'il a'la fil malaikati. Yaitu Allah bersalawat kepada Rasul dengan Allah memuji Rasul, dan dengan Allah menyanjung-nyanjung Rasul, dan Allah menyebutkan keutamaan Rasul sallallahu alaihi wasallam di sana, di langit, di hadapan para malaikatnya. Kemudian juga dalam ayat tersebut para malaikat bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu di sini kata para mufassirin, Allah tidak mengkhususkan siapapun dari para malaikat kecuali semuanya, baik malaikat yang ada di langit sana ataupun yang ada di bumi, semuanya bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, kalau Allah saja bersalawat kepada Rasul, kalaulah para malaikat yang ma'asum, malaikat para hamba Allah yang ma'asum bersalawat, nah kenapa kita tidak bersalawat? Kenapa kita terlalaikan? Kenapa kita tersibukan? Kenapa kita meninggalkan dari bersalawat kepada Rasul, terkhusus di hari yang penuh berkah ini? Oleh karena itu, wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kalian kepadaku, bersalawatlah kalian kepadanya, dan bertaslimlah kalian kepadanya. Keutamanya besar, wahai saudaraku muslimin. Bersalawat kepada Rasulullah SAW. Sekali kita bersalawat, maka Allah akan membalasnya dengan berlipat ganda. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah min hadits Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, min hadits Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang bersalawat kepadaku dengan satu salawat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas kepadanya dengan 10 kali salawat atas dirinya. Maka para ahli syarah mensyarah hadis tersebut, di sini menunjukkan besarnya keutamaan Rasul bagi umatnya, bagi kita semua. Bahwasannya di sini juga keutamaan Rasul, kemuliaan Rasul, derajat Rasul di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dengan Allah membalas siapa saja yang bersalawat kepadanya. Yaitu, Allah akan bersalawat kepadanya. 10 kali. Bentuk salawat Allah kepada hambanya yang bersalawat kepada Nabi SAW, yaitu sebutkan orang ilmu, yaitu dengan Allah memuji dan menyanjungnya di hadapan para malaikat dan mengangkat derajatnya dan menutup aibnya. Siapa di antara kita yang tidak memiliki aib? Siapa di antara kita yang tidak memiliki celah untuk dijatuhkan? Siapa di antara kita yang tidak memiliki kekurangan untuk direndahkan? Maka kalau ingin ditutupi oleh Allah, maka lakukan amalan yang mulia ini di hari yang penuh berkah ini. Man shalla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi bi asran. Maka oleh karena itu ya ikhwan fillah, jangan sia-siakan amalan ini, karena amalan ini banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, bahkan mungkin salafiyin dan salafiyat. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan sampainya ilmu ini sebagai nasihat bagi kita semua, untuk kita teringat dan termotivasi untuk bangun dan berdiri kembali di dalam melakukan amalan yang mungkin kita telah meninggalkan dengan waktu yang cukup lama. Karena Rasulullah SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahimahullah dengan sanad yang sahih pula, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan para ulama yang lainnya, kata Rasulullah SAW, la taj'alu qabri 'idan wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughu haitsu kuntum. Kata Rasulullah SAW, jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai id, dan bersalawatlah kalian kepadaku, sebuah bentuk perintah. Allah di dalam ayatnya tadi memerintahkan, Rasul dalam hadis-hadisnya memerintahkan. Bersalawatlah kalian kepadaku, karena salawat kalian kepadaku akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Maka di sini menunjukkan kata ahli ilmi, bahwasanya haram, haram bagi siapa saja yang ingin pergi ke Madinah untuk tujuan ziarah kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam, entah setiap tahun atau dua kali dalam setahun atau setiap pekan dan seterusnya. Haram, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu qabri 'idan, menunjukkan haramnya untuk pergi ziarah kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam khusus. Maka siapa yang pergi, yang ingin pergi ke Madinah, maka dia niatkan untuk tujuan salat di masjid Rasulullah SAW, bukan untuk kuburannya. Karena salat di masjid Rasulullah SAW adalah lebih afdal 1000 kali daripada salat di masjid selainnya, selain Masjidil Haram. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, min hadits Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, kalau kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salatun fi masjidi hadha khairun min alfi salatin fi masiwahu illa al-masjidil haram. Salat di masjidku ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih afdal 1000 kali, sekali saya salat di sini, lebih afdal 1000 kali daripada salat di selain masjid Nabawi, kecuali masjidil haram, karena memang di masjidil haram, sekali salat lebih afdal 100.000 kali daripada selainnya. Maka di sini menunjukkan pula bahwasannya salawat kita atau siapapun yang salawat kepada Rasulullah SAW akan sampai kepada Rasul dimanapun hamba tersebut berada. Entah itu di daratan ataupun di lautan, di udara ataupun di bumi dan seterusnya. sendiri ataupun bersama orang lain, semuanya salawatnya akan sampai. Karena Rasulullah SAW mengatakan, fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Karena sesungguhnya salawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Oleh karena itu bersemangat kita, wahai kaum muslimin, wahai salafiyin, wahai ahlu sunnah. Kalau bukan ahlu sunnah lagi yang mengamalkan amalan ini, siapa lagi yang mampu melakukannya? Kalau sudah ahlu sunnah yang meninggalkannya, terlebih lagi kaum muslimin. Kalau sudah ahlu sunnah dan salafiyin yang melalaikan amalan ini, terlebih lagi orang awam. Bukankah begitu, wahai saudaraku? Nah, oleh karena itu, wahai ikhwan fillah, ma'azzani wa'azzakumullah wa barakallahu fikum. Dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan pula oleh al-Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dan selainnya, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ma min ahadin yusallimu alayya إلا رد الله علي روحي حتى أرده عليه السلام وحسنه الشيخ الباني رحمه الله والإمام النووي قبله وأهل العلم غيرهما. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang yang bertaslim dan termasuk yang bersalawat kepadaku kecuali Allah mengembalikan kepadaku ruhku di dalam kuburan Rasul, sehingga aku menjawab salamnya dengan mengucapkan alaihi salam. Ini adalah perkara ghaib. Jangan kita berpikir bagaimana caranya. Yang jelas ciri orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ciri-ciri orang bertakwa yang beriman kepada perkara ghaib, dan di antara perkara ghaib adalah ini kabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidaklah kita bersalawat dan bertaslim sebagaimana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, kecuali Allah mengembalikan ruhnya kepada Rasul sehingga Rasul membalas. Subhanallah. Kenikmatan wahai saudaraku, kenikmatan wahai saudaraku, kalian atau kita kalau terlupakan amal ini, maka kita terluputkan dari keutamaan yang besar ini. Maka jangan kita terlalaikan, karena kalau kita terlalaikan, maka kita akan dilalaikan oleh Allah. Kalau kita terlalaikan dari zikrullah kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW, al-jazau min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalannya. Oleh karena itu, maka kita banyak bersalawat di hari yang penuh berkah, karena sesungguhnya keutamaan yang ada dalamnya sangat besar. Maka mari kita bersemangat, karena sesungguhnya kita tidak ingin terluputkan dari doa dan salawat dan keutamaan dari bersalawat kepada Rasulullah SAW. Karena kalau kita bersalawat kepada Rasul, Allah bersalawat kepada kita dan para malaikat pun bersalawat kepada kita. Oleh karena itu, ikhwan fiddin, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hari-hari kita. Di hari-hari yang kita mengisi hari-hari sisa-sisa umur kita dengan zikrullah dan zikrullah, dengan taat kepada Allah dan taat kepada Allah, dari terbit matahari sampai kita mau tidur di malam hari, kita penuhi amalan kita dengan zikrullah, talabul ilm, murojaah, kemudian senantiasa mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Itulah yang akan menyelamatkan kita dari azab di dunia dan di akhirat. Azab di dunia su'ul khatimah, dan di akhirat adalah neraka dan azab Allah. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin, ikhwani fiddin, a'azzani wa'azzakumullah wa barakallahu fikum. Di dalam hadis yang sahih pula, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, al-bakhilu man dukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil, orang yang kikir, adalah orang yang pelit, adalah orang yang apabila disebutkan namaku di sisinya, dia tidak bersalawat kepadaku. Semua kita mengintrospeksi diri kita. Apakah setiap disebutkan qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mengucapkan alaihi salatu wassalam? Apakah disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dimanapun kita mendengarnya, kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita terluputkan dari menyebutnya, maka pada saat itu kita termasuk orang yang bakhil, yang kikir terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan dalil ini menunjukkan, kata ahli ilmu, bahwa namanya kekikiran, namanya kebakhilan, bukan dalam perkara harta saja, tetapi dalam perkataan pula bisa seorang bakhil karena tidak mau dzikrullah. Dalam perbuatan pula bisa bakhil karena tidak mau melaksanakan ketaatan kepada Allah. Menunjukkan kebakhilan bukan dalam permasalahan harta saja, tetapi kebakhilan berkaitan juga dengan dikir, berkaitan juga dengan lisan untuk dzikrullah, untuk mengatakan kebenaran, dan seterusnya. Begitu pula dalam perbuatan. Maka dengan dalil ini pula dijadikan oleh dalil oleh aktsarul ulama, bahwasanya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wajib bagi siapa yang mendengarnya. Dan semakin menguatkan kewajiban ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan selainnya dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang oleh Jibril. Jibril mengatakan kepadanya, "Raghiba amrumi, raghiba amrumrin. Dzukirta indahu falam yusalli alayka faqul amin." Faqultu amin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Jibril. Mengatakan kepada kecelakaan bagi seseorang yang apabila disebutkan di sisimu wahai Muhammad, kemudian dia tidak bersalawat kepadamu, maka katakan amin. Maka Rasul mengatakan amin. Menunjukkan bahwasanya siapa yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisinya, dia tidak bersalawat kepadanya, Allah para Jibril alaihissalam mendoakan kejelekan baginya dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengaminkannya, kira-kira apakah tidak terkabulkan doa yang jelek tersebut? Maka oleh karena itu wahai saudaraku, maka dengan sampainya ilmu ini kepada kita, kita bersemangat untuk bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersalawat dan bertaslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak ingin didoakan kejelekan oleh malaikat Jibril atau para malaikat, atau kalau kita ingin mendapatkan doa salawatnya Allah, atau kita ingin mendapatkan keutamaan dan kemuliaan di sisi Allah, bersalawatlah kita senantiasa kepada Rasul, terkhusus di hari Jumat atau di hari-hari lainnya, dengan kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau kita mengatakan alaihi salatu wassalam, atau Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, dan seterusnya. Karena semua ini merupakan suatu perintah dan syariat yang dianjurkan kepada kita, dan ini merupakan ya ikhwani fiddin azan wa azakumullah, merupakan kemuliaan dan kemuliaan bagi kita di dunia dan di akhirat, terkhusus di hari yang mulia ini. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan dengan sampainya ilmu ini kita bersemangat dalam melaksanakannya. Dan kita tutup dengan khutbah kita ini dengan suatu hadis yang dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di dalam kitabnya Fathul Bari. من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة أمتي تعرض علي كل يوم جمعة فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sesungguhnya salatnya setiap salawat umatku ditampakkan bagiku setiap hari Jumat. Maka siapa saja yang banyak bersalawat kepadaku di hari tersebut, maka dia nanti yang paling dekat kedudukannya di sisiku nanti di hari kiamat. Setiap hari Jumat ditampakkan salawat Rasul, salat salawat setiap umatnya kepada Rasul. Perkara gaib lagi. Tapi kita disuruh beriman. Dihasankan oleh para ulama yang tanah Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Nah, bahwasanya siapa yang banyak bersalawat kepada Rasul, maka kedudukannya di sisi Rasul SAW sangat dekat nanti di hari kiamat. Siapa yang tidak ingin ya ikhwan? Siapa yang tidak ingin wahai muslim? Siapa yang tidak ingin wahai mu'min? Kalau ingin bukan pengakuan saja, amalkan satu amalan yang sampai ilmu pada kita ini. Yaitu dengan senantiasa mengatakan Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Allahumma salli alaihi salatu wassalam. amalkan ini. Daripada kita banyak mengucapkan perkataan-perkataan yang sia-sia, perkataan-perkataan yang banyak menyibukkan kita dari zikrullah, maka lakukan amalan yang besar ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan bersemangat kita untuk mempelajari ilmu sehingga kita bersemangat dalam melaksanakan amalan tersebut. Karena tidak mungkin kita bisa bersemangat dalam melakukan amalan kalau tanpa ilmu. Maka ilmulah kita bisa bersemangat dalam melaksanakan amalan seperti hal-hal ini. Dengan kita mengetahui ilmu, maka kita termotivasi. Karena kita beramal di atas ilmu dan yakin bahwa ini adalah mantap, bahwa ini adalah yakin, bahwa ini adalah suatu keistiqoman. Karena kita beramal dengan dalil. Kita tidak peduli orang mau berbuat apa. Yang penting, alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla ila hadaitu. Oleh karena itu sekali lagi, saya mengingatkan bagi kita semua, perbanyak amalan satu ini. Karena sebutkan oleh ahli ilmi bahwa amalan saat ini banyak ditinggalkan kaum muslimin dan tidak sedikit pula dari kalangan salafiyin. Oleh karena itu ikhwan fillah, maka kita perbanyak amalan bersalawat di amalan saat ini, terkhusus di hari Jumat sebagaimana disebutkan oleh ahli ilmi, karena Rasulullah SAW mengatakan fa aktsiru 'alayya min as-salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun 'alayya. Perbanyaklah kalian bersalawat kepadaku di hari tersebut, karena salawat kalian itu ditampakkan padaku di hari Jumat. Oleh karena itu, ikhwan fillah, kalau kita ingin dekat kepada Rasulullah SAW derajatnya, maka dekat, perbanyaklah amalan saat ini. Dan tidak ada umat Muhammad SAW yang pendekat derajatnya kecuali ahlu sunnah. Maka ahlu sunnah harus lebih terdepan, lebih semangat, lebih bersemangat untuk melakukan amalan ini. Karena ahlu sunnah, dia menamakan dirinya ahlu sunnah karena ingin mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Inilah sunnahnya Rasul. Janganlah kita ahlu sunnah yang paling belakang dalam melaksanakan amalan sunnah. Nah, karena ahlu sunnah lah yang namanya ahlu sunnah, dialah yang paling terdepan mengamalkan sunnah, baik itu sunnah wajib maupun mustahab, atau sunnah yang banyak ditinggalkan. Seharusnya ahlu sunnah yang paling bersemangat. Dan inilah satu amalan yang kita sebutkan dari perkataan ahlu ilmi, amalan sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin secara umum dan salafiyin secara khusus. Wallahu a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Kim salam.